asa yang berkobar oleh Senandung Kidung Sunyi. Hidup yang berliku di ruang waktu bagai metamorfosis yang kian berlalu. Jika usia dimakan waktu, sisa hidup jangan biarkan membeku. Hidup yang penuh fatamorgana, tak usah silau dengan kemilau yang fana. Bekali jiwa dengan keteguhan iman di dada. Tak usah ragu, langkahkan kaki, jangan terlena. Gapai asa yang telah lepas dari genggaman, sisingkan lengan dengan kepastian. Langkahkan kaki demi masa depan. Kobaran semangat menyulut asa yang ada. Seribu langkah menerjang badai dan gelombang. Bunuh segera rasa ragu dan bimbang. Jangan sesali masa lalu yang mengambang. Kini saatnya pribadi berkembang. Jakarta, 1 April 2010.